بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Tsumma amma ba'd, kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan fiqih kitabul bai', di kitab Durrul Bai' lil Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Naam. Dan sebagaimana yang telah kita bahas dari pembahasan yang terdahulu, yang terakhir yaitu ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wala yasihu al-istithna fil bai' illa idza kana ma'luman, bahwa tidak diperbolehkan al-istithna fil bai' illa, terkecuali idza kana ma'luman, kalau ma'lum diketahui, fahada jaiz. Sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membeli untanya, Jabir mensyaratkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawa, yakni akan menjualnya ketika sampai di keluarganya. Dan Nabi menyetujuinya. Ini adalah merupakan dalil bahwa istisna, pengecualian yang ma'lum, itu diperbolehkan. Nah. Sedangkan pengecualian yang majhul, tidak jelas, samar, fahada majuz, karena akan memberikan mudarat bagi si pembeli. Nah. Saya jual rumah ini tapi saya mau tinggal dulu selama beberapa waktu. Hada istitsna majhul. Limadha? Beberapa waktu di sini tidak ditentukan batasannya. 5-2 bulan ataupun 3 bulan. Yang ini akan memberikan mudharat bagi si pembeli dan akan terjadinya permusuhan. Nah, tidak mau diajak bicara ataupun bahkan marah-marah karena orang itu tinggal dengan waktu yang tidak ditentukan. Nah, walaupun orang tua mungkin yang umurnya sudah tua, mungkin nanti mungkin ketika dia sudah meninggal baru rumahnya dikasihkan ke saya padahal sudah saya bayar. Nah, padahal yang namanya umur bisa saja ya, si penjual meninggal duluan, bisa saja. Bisa saja si pembeli meninggal duluan. Dan ini majhul. Ini majhul. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa la yajuz at-tafriq bainal maharib. Jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaitu التفريق بين المحارم. Hal ini sebagaimana dalam hadis Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu baina farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yawmal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man farraqa baina walidatin, barang siapa yang memisahkan antara si ibu dan anaknya, farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yawmal qiyamah, maka Allah pun akan memisahkan antara dia dan orang yang dia cintai nanti di yaumul kiamah. Ini merupakan dalil ancaman seseorang yang memisahkan, menjual budak, naam si ibu, dipisahkan dari anaknya yang masih berumur 1 tahun atau 2 tahun. Nah, pisahkan, si ibunya diambil, anaknya dibiarkan ke si, yakni kepada orang lain, dipisahkan. Fahadamaya juz. Nah, karena ini akan menjadikan dharar. Dan Nabi SAW dalam hadis yang lain, dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk menjual ghulamain akhwain, 2 orang yang bersaudara. Ghulamain akhwain, 2 orang yang bersaudara, yakni masih belum dalam keadaan balig, kali dah makan gulam. Fabi'tuhuma, kemudian saya jual keduanya. Fafarraqtu bainahuma, dijual dengan dipisahkan. Kakaknya jual ke si fulan, adiknya dijual ke si fulan. 2 anak kecil budak, 2 anak kecil yang bersaudara. Fadzakartu dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan adrikhuma, cari keduanya. Fartaji'huma, kembalikan keduanya. Wala tabi'huma illa jami'an, dan janganlah engkau jual kecuali 2-duanya. Ini dalil larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang yang menjual. Yakni seseorang yang bersaudara, baik si ibu dengan si anak, si bapak dengan si anaknya, ataupun kakak beradik masih kecil. Nabi mengatakan janganlah engkau jual kecuali 2-duanya. Dan juga para ulama juga menyebutkan tentang permasalahan ini juga sama halnya seperti membeli hewan. Membeli hewan, yakni kambing kecil dan induknya, si induknya diambil, beli si anaknya masih di si penjualnya. Dan ini akan memberikan dharar. Kenapa? Karena anak kecil, karena kambing yang kecil tadi masih disusui. Kadang kita melihat ketika kita tarik si ibunya, itu kambing kecilnya meronta-ronta, pengen kembali, pengen bersama dengan ibunya. Kadang kita lihat diambil dengan paksa, kambing kecilnya meronta-ronta di kandangnya, ingin bergabung dengan induknya. Sehingga seseorang yang masih mempunyai kasih sayang, oh kasihan, kenapa anaknya meronta-ronta ingin bersama dengan induknya, beli 2-duanya. Kalau tidak, jangan dibeli. Kenapa? Karena akan menjadikan madarat. Dan hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga seseorang yang mempunyai rasa rahmat, kasih sayang, ketika melihat walaupun binatang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berbuat ihsan walaupun kepada binatang. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sungguh Allah itu mewajibkan seseorang untuk berbuat ihsan kepada siapa saja. Wa idza dzabhatum fa ahsinu dzbahah. Apabila kalian menyembelih, maka baguskanlah sembelihannya. Tajamkan pisaunya. Jangan menyembelih di hadapan binatang yang lain. Ada adab-adab yang tentang hal seperti ini. Kenapa? Walaupun binatang, kita harus berbuat ihsan. Udah biarin pisaunya tumpul juga, yang penting dia bisa sembelih. Kasihan, akan memberikan madarat kepada si kambing tadi. sehingga lama proses menyembelihannya. Padahal kita diharuskan berbuat ihsan walaupun kepada binatang. Dan juga seseorang yang ketika ingin membeli yang masih kecil, dengan induknya beli dua-duanya. Kalau sudah si anaknya tadi sudah mandiri, tidak menyusui lagi, bisa dipisahkan dari induknya, fahada jaiz. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Irhamu, berikan rahmat kepada orang-orang yang fil ardi, di hadapan kita. Nah, yarhamukum man fis sama, maka niscaya akan memberikan rahmat kepada kalian, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena berbuat baik walaupun kepada binatang, kita dianjurkan untuk berbuat baik. Nah, tidak boleh memboliminya, memisahkannya ketika jual beli. Nah, di dalam hadis yang kedua tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adrikhuma fartaji'huma wa la tabi'huma illa jami'an. Nabi mengatakan cari keduanya. Kepada Ali bin Abi Thalib, kembalikan keduanya dan jangan dijual kecuali dua-duanya langsung. Berkaitannya ini menjual dengan dua-duanya supaya tidak dipisahkan. Dalam hadis ini menunjukkan tentang di samping diharamkannya untuk memisahkan ketika menjual induknya dengan anaknya ataupun dua bersaudara, bahwa transaksi jual belinya juga tidak sah. Hal ini sebagaimana terjih dari para ulama dan juga dikatakan oleh Al-Imam Syaikhul Islam rahmatullahi taala alaih. Ini dalil tentang batilnya jual beli. Limada? Karena Nabi SAW memerintahkan untuk mengembalikan. Adrikuma fartaji'huma. Temukan, cari, kembalikan. Janganlah engkau menjualnya illa jami'an. Janganlah engkau menjualnya kecuali kedua-duanya. Ini dalil bahwa jual belinya pun dharar. Dilarang oleh Nabi SAW dan batil. Jual belinya juga batil. Kemudian masalah yang lain, sampai kapan batasan dari perbolehkannya dipisahkan? Dikatakan oleh para ulama bahwa diperbolehkan tafriq ba'dal bulugh. Ba'dal al-bulugh. Nah, di sana terdapat hadis dari Salamah bin Aqwa yang disahihkan oleh Imam Muslim, perbolehkannya tafriq ba'dal bulugh, bahkan dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih, ini perbolehkan tafriq bainal dan anaknya ketika sudah baligh. Boleh. Ada yang mengatakan umurnya 7 tahun, tapi yang rajih ketika sudah baligh. Limada? Karena seseorang, karena kalau sudah balik biasanya sudah mandiri. Nah, begitu juga binatang, kalau bayinya tadi, kalau anaknya tadi sudah bisa terpisah dengan si induknya, ya, perbolehkan untuk menjual dengan terpisah. Nah, kalau masih ngikut, masih mengikuti umur baru beberapa bulan. Alhamdulillah nahmaduhu. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa la an tabi'a hadirul libad wa la tanyajishu. Wa la tabi' hadirul libad. Jual beli hadirul libad kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita masuk ke B, an-najash dulu. Wala tanajashu. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru itu tentang jual beli yang dilarang, yaitu B, an-najash. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma melarang jual beli dengan cara an-najash. Hadis muttafaqun alaih. Ma huwa an-najash? An-najash yaitu ayyazid fi silah. Seseorang menambahkan harga pada barang man la yurid syira'uha. Akan tetapi dia tidak menginginkan untuk membelinya. Nah, itu seorang menambahkan harga pada barang, tapi tidak mau untuk membelinya. Tidak mau untuk membelinya. Dan maksudnya untuk memberikan manfaat kepada si penjual dan memberikan mudharat kepada si pembeli. Ini baik an-najis. Dan jual beli seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Limadha? Karena ini termasuk dari penipuan. Termasuk dari penipuan. Ghosh. Contoh seperti bai' an-najis. Seseorang yang sudah direkayasa, yakni sandiwara, ketika sedang transaksi dengan si pembeli, nah, datang orang lain. Orang lain di sini temannya dari si penjual, nah, dengan mengatakan, misalkan, sedang tawar-tawar, nah, mas ini berapa? Oh, harganya 25.000. Nah, tadi ketika si pembeli di si orang ini tidak ingin untuk membelinya. Lima ada agar si pembeli yang di pinggirnya untuk membeli. Hingga dia membisikkan kepada si pembeli, "Murah tuh, Pak. Saya beli kemarin di pasar sebelah 22. 22. Nah, 22. Sehingga orang yang tadi, pembeli orang lain tadi, langsung dibeli. Nah, orang tadi menawarkan 25, kadang dibeli. Ya, saya beli, Pak. Tapi nanti dikembalikan lagi. Nanti ini sandiwara antara si penjual dengan si penipu tadi. Dalam rangka apa? Untuk memberikan keuntungan dari si penjual. Nah, keuntungan dari si penjual. Nah, jadi ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, paham contohnya? Belum paham. Contohnya si A, nah, dengan si B ini teman. Teman. Si A si penjual. Temannya ini melihat dari kejauhan contohnya. Ada orang lain ke toko. Nah, ke toko si A di sini datang. Nah, lihat barang, nawar sebagainya. Kemudian temannya ini datang. Lihat-lihat. Tidak mau beli dia. Kenapa? Untuk memberikan agar si pembeli ini beli barang. Berapa, Pak? Dimahalkan oleh si pembeli tadi. Oh, itu 35. 35, Pak. Murah, Pak, ya? Saya kemarin lihat di toko sebelah 45. Bapak berjual 35, murah, Pak. Si pembeli tadi melihat, oh, dia sudah lihat ke sana. Katanya murah di sini. Jadi saya beli, Pak. Nah, ini an-najs. Yani rekayasa antara dua orang agar si pembeli tadi untuk membeli. Padahal nanya-nanya dengan tidak maksud untuk membeli. Nah, dan ini jual beli seperti ini kadang masih ada. Nah, pernah ada jual beli seperti ini. Secara keseluruhan itu sudah kompak. 5 orang, 6 orang itu sudah melakukan sandiwara. Zaman dulu, sekarang Allah alam masih ada atau tidak. Seseorang yang membeli sudah B-nya najis, ghoror lagi. Kotak yang dibungkus dengan kertas itu dalamnya bisa saja dapat gelas, bisa saja dapat jam tangan, kamera dan sebagainya. Nah, dapat 4 kotak atau 5 kotak. Sehingga ketika ditawarkan 4 kotak ini dengan harga 40 ribu, orang lain banyak di situ. Padahal temannya itu banyak di situ. Dan orang ketika lihat rame, nah, orang lain pasti akan lihat, ini jual apa ya, kok rame sekali. Padahal itu teman-teman semuanya, teman dia. Dia ikut nimbrung. Ketika jual 40 ribu, ada yang angkat tangannya, saya beli pak. Beli. Kita buka di sini. Apa isinya? Lihat jam tangan 2, kamera. Padahal temannya. Nah, untuk memberikan agar orang lain beli. Kemudian begitu lagi lihat, dia berpikir, wah tadi sebelah saya beli dapat jam tangan, dapat ini macam. Yang ketiga kalinya, ketika harga segitu tidak ada yang angkat tangan, dia otomatis ingin dapat. Saya pak, dibeli. Ketika dibuka tempat lain isinya gelas semuanya. Misalkan contoh, sebagai contoh. Sehingga jual beli seperti tadi, ada najis, ada ghoror. Ghorornya masih dalam bungkus. Najisnya tadi, ada orang yang beli tapi tidak niat untuk membelinya, dengan niat agar orang lain beli. Nah, agar orang lain beli. Ini jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, karena dia menambahkan harga, akan tetapi bukan untuk dalam mereka membeli. Karena seseorang ketika akan menambahkan harga, maka si orang yang lagi nawar tadi, oh berarti orang ini sudah lihat-lihat kesana kemari, di sini mungkin paling murah. Betul pak, itu murah. Saya beli kemarin di situ mahal. Sehingga terperdaya, sehingga dia beli. Sehingga dia beli ini an-najis. Jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedangkan bai' man yazid fa hadza jaiz. Bai' man yazid seperti jual beli yang lelang. Boleh. Nah, satu barang siapa yang berani ini 20 ribu. Nah, si B 25 ribu. Si C ada yang berani 40 ribu. Ini jual beli lelang. Wah, itu jais, perbolehkan. Yang dilarang adalah najis. Karena dia ingin menaikkan harga dalam rangka untuk memberikan mabarut kepada si pembeli. Nah, bukan untuk membeli barang. Nah, biasanya ada rekayasa. Ada rekayasa antara 2 orang ataupun 3 orang. Nah, paham tuh gambarannya, bai' najis. Ini rekayasa dalam jual beli. Dia menawar tapi bukan untuk beli. Nah, dalam rangka supaya orang tadi, yang apa, orang yang orang lain yang lagi nawar, agar membeli, agar membelinya. Nah, hadza huwa najis. طيب نقتفي له هنا سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك والحمد لله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته